Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, salah satu contoh nyata dari sistem liberal yang dijalankan pemerintah sekarang adalah insentif kepada industri mobil murah. Meski hal itu ditujukan agar masyarakat bawah bisa memiliki mobil, namun tetap dinilai tak tepat sasaran sebagai model pemerataan kesejahteraan. Menurutnya, pemerintah idealnya memberikan insentif bagi sistem transportasi publik yang dikelola BUMN maupun swasta. Mengingat, hal itu bisa dipastikan lebih efektif dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial hingga kemacetan lalu lintas di perkotaan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas wacana ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, jika sekarang ada pemimpin pemerintahan baik di pusat maupun daerah yang kembali mengarahkan kita untuk menghindar dari model-model kebijakan yang kental dengan sistem liberal, apakah itu belum terlambat? Ini kalau dalam bahasa Jawa namanya it's late, but it's not too late. Jokowi itu telat, tapi tidak terlalu terlambat. Contoh ya, kalau saya jadi Jokowi apa yang saya lakukan? 3 bulan paling lama, 6 bulan selesai ini masalah macet sementara. Nah, bagaimana caranya Pak Her? Nah, bikin semua satu jalur. Jadi jalur kiri kanan itu misalnya dari Ragunan sampai Kuningan. Satu jalur semua gitu. Orang mau pulang lewat situ, harus lewat Pancoran sampai Pasar Minggu. Satu jalur. Jadi kalau rumahnya di Mampang, dia mau ke Kuningan, dia satu jalur ke sana. Kalau mau pulang, dia muternya lewat Pancoran, balik ke mana arah Pasar Minggu, balik di Ragunan, atau di Haji Samali misalnya, belok ke kanan, baru balik lagi gitu. Jadi semua satu jalur. Nah, ini mengurangi kemacetan, menambah jarak, tapi mengurangi kemacetan sementara, mungkin hanya 2 tahun. Nah, dalam 2 tahun ini, cepet tambahin. Kereta apa, busway misalnya, busway katanya udah mau datang banyak nih, yeah. Berapa ribu akhir tahunnya, kita lihat aja, itu satu. Yang kedua, jadi busway ini banyak, lebih banyak lagi, setiap 2 menit urut-urutan gitu. Yang kedua, sarana yang lebih murah itu kereta, segera bangun tram, tram itu tinggal taruh relnya aja, kasih listrik di atasnya, itu lebih cepat itu. Di jalan raya, baru kita bangun subway itu kan, anggaplah baru 5-8 tahun baru selesai, 5-6 tahun lah. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.